Ya nak mampu aku tutup spek idamanmu, nuruti karepmu, aku ninu ninu ninu. Ya nak mampu aku tutup spek idamanmu, nuruti karepmu, aku ninu ninu. Yuk.